Tayyib. Satu lagi, tapi kalau Anda sedang mendapati imam sudah rukuk. Rukuk misalnya. Jadi dia rukuk, kita baru takbir. Ah, saya mau tanya. Antum takbir baca Al-Fatihah dulu atau langsung rukuk? Yang langsung rukuk angkat tangan. Baik, yang Al-Fatihah dulu? Baik. Nah, ketika antum rukuk, antum dapat Al-Fatihah enggak? Tahu dari mana? Baik, ulang. Dapat atau tidak? Cepat putuskan. Dapat. Yang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, yang Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam membaca iftitah yang pendek, tapi kita masih belum selesai membaca iftitah yang panjang, haruskah diselesaikan saja? Tidak, cukup dengarkan bacaan imam kemudian ikuti. Ya, lihat kalimatnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Dijadikan imam itu diikuti, untuk diikuti maka bacaan imam mewakili bacaan makmumnya. Jadi kalau Anda sudah membacakan iftitah, iftitah dengan Al-Fatihah itu lebih tinggi kedudukannya Al-Fatihah. Lebih tinggi Al-Fatihah. Kalau imam sudah masuk Al-Fatihah, antum diam dengarkan, setiap jedanya antum ikuti. Misal imam bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam suka kasih jeda, antum ikuti di situ. Atau saat berhenti di waladdallin, maka diberikan jeda, antum bacakan Al-Fatihah. Minimal 3 ayat. Boleh, kalau sudah sampai pada 3 ayat, Ar-Rahmanirrahim, itu dipandang cukup untuk bacaan Al-Fatihah makmum. Kiasnya apa? Kiasnya, pendek, paling pendek surah di Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jikalau antum mengikuti Al-Fatihah sampai 3 ayat misalnya, itu dipandang cukup, selesai. Ya, tapi kalau antum sengaja meninggalkan Al-Fatihah padahal bisa membacanya, maka antum kehilangan kesempurnaan pahala di situ. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La di sini punya dua arti. Satu naqsi, kedua adalah nafyi. Naqsi itu menunjuk pada sesuatu yang kurang. Kurang, berkurang. La salata, berkurang pahala salat seseorang. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang dia tidak membaca Fatihah, Al-Fatihah. Padahal mungkin dia bisa mampu mengikuti. Kecuali kalau sengaja dia baca sama sekali, sengaja tidak dibaca sama sekali, dia tinggalkan. Dia menganggap itu ringan misalnya. Atau dalam salat sendirian dia enggak baca, langsung ke surah misalnya. Maka dianggap batal salatnya, perlu mengulang. Karena itu bagian dari rukun. Lihat sampai sini. Nah, itu disepakati oleh para ulama, bisa dilihat di kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, disingkat jadi Tafsir Ayatul Ahkam di juz yang pertama halaman 19 sampai 59. Pembahasan tadi ada di posisi paling kanan paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 5 posisi kanan paling atas. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Bintang Surabaya, itu ada 2 jilid warna coklat keduanya. 2 jilid saja, setiap jilid ada 2 pembahasan berbeda. Lihat pada jilid yang pertama di bagian yang kedua halaman 414. Anda bisa temukan di situ. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tayyib. Satu lagi. Tapi kalau Anda sedang mendapati imam, sudah rukuk. Rukuk misalnya. Jadi dia rukuk, kita baru takbir. Ah, saya mau tanya. Antum takbir baca Al-Fatihah dulu atau langsung rukuk? Yang langsung rukuk angkat tangan. Baik. Yang Al-Fatihah dulu? Baik. Nah, ketika antum rukuk, antum dapat Al-Fatihah enggak? Tahu dari mana? Baik, ulang. Dapat atau tidak? Cepat putuskan. Dapat. Yang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik. Yang Allahu a'lam. Alhamdulillah. Tayyib, kalau imam kemudian sedang dalam posisi rukuk, Anda kemudian takbir, Anda langsung rukuk. Pertanyaan pertama, dapat Al-Fatihah atau tidak? Baik, pertanyaan yang kedua, antum dapat rakaat atau tidak? Nah, ada dapat yang bilang tidak. Yang bilang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, sisanya Allahu a'lam. Teman-teman, dalam satu hadis singkat saja, lihat kalimatnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Hadis ini muncul pada seseorang yang mengikuti gerakan imam yang sudah lewat bacaan qiraat dari Al-Fatihahnya. Jadi kalau imam sudah ruku, antum langsung ruku. Jelas ya? Tertinggal bacaan Al-Fatihah, enggak apa-apa. Nah, yang tertinggal ini karena uzurnya syar'i tidak bisa mengikuti langsung, maka itu sudah diwakili oleh bacaan imamnya. Jelas ya? Jadi imam sudah baca Al-Fatihah, dia bacaannya itu mewakili bacaan antum. Jadi begitu antum langsung rukuk, antum sudah dapat di situ Fatihahnya. Dan di sini sudah dihitung satu rakaat, sudah dapat satu rakaat. Karena itulah disebut dengan rukuk dari kata rak'atun, sama seakar, rak'ah. Dan semua imam sepakat, silakan buka. Empat mazhab, semua sepakat. Empat mazhab. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua sepakat orang yang sampai pada ruku imamnya, kemudian dia ruku sudah mendapatkan satu rakaat. Dan tidak perlu menambah lagi. Misal, subuh, imam ruku nih, rakaat pertama. Begitu antum ruku, antum dapat satu rakaat. Jadi begitu imam salam, antum salam. Jangan terlampau soleh, antum bangun lagi misalnya. Empat imam sepakat, antum beda sendiri. Yang hebat antum itu. Baik. Lihat, jadi begitu salam, antum ikut salam. Ya, tapi jangan juga dijadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda. Belum ruku, belum ruku. Begitu ruku, Allahu Akbar, lumayan. Serakat, ya. Ah, itu bukan alasan. Allah Ta'ala alam bisawab.